Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limi Nahwi, memasuki halaman 192, yaitu tentang contoh-contoh kalimat yang sudah di-i'rab berkaitan dengan pembahasan hal. Namadhiju mu'arabatun. Di sini ada tiga kalimat. Yang pertama, awalan, ja'al atfalu dhahikina. Para anak laki-laki itu telah datang dalam keadaan tertawa. I'rabnya adalah ja'a fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi. Ja'a, dia merupakan fi'il madhi mabni fathah. Al-adfalu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Al-adfalu adalah fa'il yang dirofa dan tanda rofanya dhammah yang tampak jelas. Dhahikina halun mansubun wa alamatu nasbihi liya'u li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Dhahikina adalah hal yang dinasob dan tanda nasobnya adalah ya, karena dia jamak mudhakkar salim. Ya, karena sahibul halnya yaitu al-atfalu jamak, maka halnya juga dalam bentuk jamak. Kemudian kalimat yang kedua, sanian jalastu aqra'u. Saya telah duduk dalam keadaan membaca. I'rabnya adalah jalastu fi'lun madhin mabniun 'ala sukuni wa ja'u fi mahalli raf'in fa'ilun. Jalastu merupakan fi'il madhi yang mabni sukun dan ta'nya itu pada posisi rofa sebagai fa'il. Kemudian aqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana wal jumlatul fi'liyatu aqra'u fi mahalli nasbin halun. Sedangkan aqra'u dia adalah fi'il mudhari yang di rofa dan tanda rofa'nya dhammah yang tampak jelas atau yang terlihat, dan fa'ilnya berupa dhamir mustatir takdirnya ana, sedangkan jumlah fi'liyah aqra'u pada posisi nasab dia sebagai hal. Kemudian kalimat yang ketiga, wasala tabibu wa qad matal maridu. Pak dokter telah datang dalam keadaan orang yang sakit itu telah meninggal dunia. Wasala fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi. Wasala adalah fi'il madhi dia mabni fathah. At-tabibu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. At-tabibu dia fa'il yang dirofa dan tanda rofanya dhammah yang tampak jelas. Wa qad al-wawu wawul hali harfun mabniun 'alal fathhi. Pada kalimat wa qad, wawunya adalah wawu hal mabni fathah, la mahalla lahu minal i'rabi, tidak punya posisi i'rab. Kemudian qad harfu taukidin mabniun 'ala sukuni li'annahu afan qad harfu taukidin mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Qad adalah huruf taukid mabni sukun, dia tidak punya posisi i'rab. Ya, karena semua huruf itu di dalam tata cara mengi'rab adalah disebut dengan la mahalla lahu minal i'rab, tidak punya posisi i'rab. Kemudian mata fi'lun madhin mabniun alal fathi. Mata adalah fi'il madhi mabni fathah. Sedangkan al-maridu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Dan al-maridu dia fa'il yang dirofa' dan tanda rofa'nya adalah dhammah yang tampak jelas. Wal jumlatul fi'liyatu matal maridu fi mahalli nasbin halun. Dan jumlah fi'liyah berupa matal maridu dia pada posisi nasab sebagai hal. Itulah tiga kalimat yang penting ya untuk difahami, dan juga sebagai tugasnya hafalkan cara mengirup dari tiga kalimat ini ya, karena supaya bisa kita terbiasa mengirup, maka dengan cara apa yang sudah ada itu dihafalkan terlebih dahulu. Ana ulangi dari awal cara membacanya, dan diusahakan semuanya mengikuti bacaan yang sudah dicontohkan. Ya, kadang ini kadang yang terjadi, kita sudah memberikan contoh tapi giliran mengerjakan pakai cara sendiri ya. Ya, wallahualam mungkin karena tidak mendengarkan penjelasan audio mungkin itu. Ya, sehingga yang sudah mendengarkan penjelasan ya, dia akan mencermati, oh di sini dibaca fathah, di sini kasrah, di sini dhammah dan sebagainya. Ya, sehingga dengan bacaan yang benar akan menghasilkan hafalan yang benar. Dengan hafalan yang benar akan menghasilkan ilmu yang benar ya, karena yang namanya ilmu itu apa yang ada di hafalan kita, itu hakikatnya seperti itu. Ya, nak contohkan ya. Ja'al atfalu dhahikina. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Al atfalu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Dhahikina halun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Jalastu aqra'u. Jalastu fi'lun madhin mabniyun ala sukuni wa ja'u fi mahalli raf'in fa'ilun. Aqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana, wal jumlatul fi'liyatu aqra'u fi mahalli nasbin halun. Wasala tabibu wa qad matal maridu. وصل فعل ماض مبني على الفتح الطبيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وقد الواو واو الحال حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب قد حرف توكيد مبني على سكون لا محل له من الإعراب مات فعل ماض مبني على الفتح Al-maridu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu wal jumlatul fi'liyatu matal maridu fi mahalli nasbin halun. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.